dan tak seharusnya hati kita mendua. Nah, semakin jauh kita melangkah dan semakin dalam rasa cinta yang ada. Namun apa daya, cinta kita terlarang. Kau dan aku telah ada yang punya.